hari ini menyanyi lagu. Senjata racun dek tiada membunuh cinta yang murni membawa hari. Makan ketimun, ketimun itu banyak getahnya. Janganlah suka dek duduk melamun, melamun itu banyak susahnya. Bukti, bukti.